إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim masih pada ayat ke-186 wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam ayat ini telah lalu pada pekan kemarin beberapa riwayat yang dibawakan oleh Imam Ahmad maupun yang lain tentang hadis-hadis yang berisi terhib, anjuran dan dorongan kepada setiap muslim untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah doa ini diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'ut falam yustajab li. Rasulullah sallallahu menyebutkan tetap doa kalian itu akan diistijabah oleh Allah, dikabulkan, selama kalian itu tidak tergesa-gesa dengan menyatakan aku telah berdoa namun belum juga dikabulkan atau dijawab oleh Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Di dalam Muslim pula dari hadis Abu Hurairah juga Rasulullah SAW sebutkan dengan lafaz la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Tetaplah doa hamba itu dikabulkan Allah selama doanya itu tidak mengandung memutuskan rahim, silaturahim, juga tidak mengandung dosa, tetap akan dikabulkan oleh Allah, dan itu selama dia tidak tergesa-gesa. Ila ya Rasulullah mal istijal. Para sahabat bertanya, apa itu bentuk tergesa-gesa dalam berdoa? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awt falam ara yustajabu li fa yastahsiru 'inda dhalik wa yatruku ad-du'a. Tergesa-gesa itu dengan dia menyatakan da'awt, aku telah berdoa sekian kali, aku telah berdoa sekian lama, tapi tidak aku lihat ada jawaban doaku dan dikabulkan. Dengan itu dia kemudian putus asa dan meninggalkan doa. Hadis menyatakan bahwa ucapan seorang hamba atau keyakinan dia bahwa dia telah berdoa sekian kali, sekian lama, dan tidak dikabulkan, ucapan seperti itu pun telah dinilai oleh Rasulullah sebagai bentuk istijal, tergesa-gesa di dalam doa. Dan kalau dia sudah tergesa-gesa, tidak akan mendapatkan jawaban dari doanya, tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Demikian pula riwayat yang mirip dengan itu diriwayatkan dari Anas bin Malik dalam musnad Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dari Urwah Ibn Zubair rahimahullah, keponakan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma min 'abdin mu'min yad'u Allah bi da'watin fatadhhab hatta tu'ajjala lahu fid dunya aw tuddakharu lahu aw tuddakharu lahu fil akhirah idza lam ya'jal aw yaqnut." Aisyah sebutkan radhiyallahu anha, setiap hamba mukmin yang berdoa kepada Allah tidak akan doanya itu hilang sia-sia. Allah memberikan kepadanya jawaban doa itu dipercepat di dunia ini, atau Allah simpan doa itu sebagai catatan kebaikan baginya di akhirat kelak, selama dia tidak tergesa-gesa atau kunut, putus asa. Qala Urwah, maka Urwah bertanya kepada Aisyah, "Qultu ya ummah, kaifa ajalatuhu wa kunutuh?" Wahai ibunda, disebut demikian karena Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, bagaimana bentuk orang itu tergesa-gesa atau putus asa dalam doa? Qalat, kata Aisyah, "Yaqulu sa'altu falam u'ta wa da'autu falam ujab." Ketika dia telah menyatakan, "Aku telah meminta kepada Allah namun belum juga diberi. Aku telah berdoa belum juga dikabulkan." Ini sudah bentuk seperti tadi tergesa-gesa dalam doa, bahkan kata Aisyah kunut, putus asa. Yang ini menghalangi justru doa itu untuk dikabulkan. Bahkan kunut perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah SWT. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah SWT. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-qulubu aw'iyah wa ba'daha aw'a min ba'd. Fa idza sa'altumullaha ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah, fa innahu la yastajibu li 'abdin da'ahu 'an dhahri qalbin ghafil. Hati manusia itu sebagai wadah, maka sebagian hati lebih paham dibanding yang lain, lebih mengerti hukum Allah, lebih memahami syariat Allah dibanding yang lain. Maka kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah kepadanya dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan doa kalian. Karena tidak akan doa seorang hamba itu dikabulkan dalam keadaan hatinya lalai, kosong, tidak punya keyakinan dan kepastian doanya akan dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan dalam atsar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau nyatakan, "La ahmilu hammal ijaba walakin ahmilu hammad du'a." Yang berat itu, kata Umar, bukannya menunggu jawaban doa, dikabulkannya doa, tetapi yang justru lebih berat berkaitan dengan doa itu sendiri. Artinya ketika orang berdoa, dianya sendiri, istilahnya orang mamang, mengambang, tidak punya keyakinan yang pasti kalau Allah akan mengabulkan doanya, kalau Allah Maha mendengar, bimbang dan kurang keyakinannya kalau Allah akan kabulkan doanya. Oleh sebab itu kata Umar, yang lebih berat memikul ini, bagaimana di dalam doa seorang itu dalam keadaan yakin pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kata Umar, kalau doa itu dibarengi dengan keyakinan yang pasti, maka jawaban doa itu akan datang bersamanya. Kalau itu dalam hadis tadi Rasul sebutkan, hanya saja permasalahannya satu orang beda dengan yang lain. Hati manusia itu berbeda-beda, tingkat imannya, tingkat keyakinannya. Nanti Allah sebutkan dalam ayat lain, fasalat audiyatum biqadariha, bahwa hati itu seperti wadi, seperti lembah. Namanya lembah, ada yang lebar, dalam, besar, ada yang lebih kecil dari itu, ada yang lebih dangkal, tergantung satu lembah dengan lembah yang lain. Nah, karena ukurannya beda-beda, maka volume air yang masuk atau tertampung dalam lembah itu juga beda tentunya. Yang luas, dalam, tentu akan menampung air sangat banyak. Yang dangkal dan kecil, ya tentu sesuai dengan kapasitas dia, volume yang bisa ditampung. Begitulah manusia, sebagai wadah, tempat untuk imannya, hati manusia itu. Satu dengan yang lain beda-beda, seperti lembah tadi. Ada yang luas, dalam, memahami dari ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Rasul SAW, banyak yang dia pahami, banyak yang dia mengerti, banyak yang dia amalkan. Yang lain kurang dari itu, yang lainnya lagi lebih kurang lagi, dan begitu seterusnya. Nas'alullah at-tawfiq lil ilmin nafi' wal amal salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Di dalam riwayat Ibnu Mardu ya, disebutkan dari Abu Nafi' Ibnu Ma'di Karib, kata beliau, kuntu ana wa Aisyah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ayah. Aku bersama Aisyah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Ujibu da'watad da'i idha da'ani. Allah sebutkan, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Qala, ya Rabbi, mas'alata Aisyah. Fahabita Jibril. Faqala, Allahu yukri'uki salam. هذا عبد الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا ربي فأقول لبيك فأقضي حاجته. Rasulullah menyatakan, ya Allah, ya Rob, pertanyaan Aisyah ini, pertanyaan Aisyah tentang makna ayat ini, bahwa Allah akan kabulkan doa hamba yang berdoa kepadanya. Maka turunlah Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa Allah mengucapkan salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini termasuk manaqib, fadail, keutamaan dan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa Allah berikan salam kepadanya radhiyallahu taala anha, menunjukkan kedudukan Aisyah sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah. Hadza abdus salih, Allah akan mengatakan bahwa ini hambaku yang saleh dengan niat yang benar, dalam keadaan hatinya yang bersih, telah mengatakan dalam doanya, ya Rabbi, ya Allah. Dan aku pun, Allah, menyatakan labbaik, jawaban ketika dipanggil, ketika orang dipanggil misalnya, dijawab labbaik, yang artinya aku memenuhi panggilanmu dan aku memenuhi panggilanmu. Dua kali itu dinyatakan sebagai bentuk perhatian yang sangat terhadap panggilan tersebut. Allah katakan itu kepada hambanya karena Allah dipanggil oleh si hamba dalam doanya, dimintai, dan Allah jawab dengan labbaik fa'adzi hajatahu, dan aku, kata Allah, mengabulkan atau menunaikan hajat permintaan yang dipanjatkan oleh hambaku tersebut. Namun riwayat ini dilemahkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala. Di dalam riwayat Bazzar pula disebutkan dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu taala ya bna Adam wahidatun lak wa wahidatun li wa wahidatun fi ma baini wa bainak fa amal lati li fata'buduni wa la tusyriku bi syai'a wa amal lati lak fa ma amilta min syai' wa faitukahu wa amal lati baini wa bainaka fa minka ad-du'a wa 'alayya al-ijaba. Kata Allah dalam hadits qudsi, Allah katakan, wahai ibni Adam, satu janji atau satu hak, satu perkara yang merupakan hakku dan satu perkara yang menjadi hakmu, dan satu perkara antara aku dan kamu. Adapun yang menjadi hakku, kata Allah, kamu beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Adapun yang menjadi hakmu, apapun amalan soleh yang kamu lakukan pasti akan aku balas dengan kebaikan. Adapun yang antara aku dan kamu, maka dari kamu adalah doa. Kamu memanjatkan doa dan aku akan mengkabulkan doa tersebut. Hadis ini kata Imam Bazzar rahimahullah, juga di dalam sanadnya ada Saleh Al-Murri yang juga dilemahkan oleh para ulama hadis. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala demikian menyebutkan tentang terhib, dorongan dan anjuran sangat kepada hambanya untuk berdoa selalu kepadanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun susah, dalam segala keadaan. Ayat ini disebutkan oleh Allah, disisipkan antara ayat-ayat yang berbicara tentang hukum siam, puasa. Karena konteks ayat kalau kita lihat masih berbicara tentang puasa. Ayat sebelumnya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alaikumus min qablikum dan seterusnya, ayaman ma'dudat. Kemudian ayat ini disebutkan oleh Allah tentang doa, kemudian kembali berbicara tentang puasa. Sengaja ini Allah sebutkan demikian sebagai bimbingan kepada mereka kaum mukminin yang menjalankan puasa khususnya, agar mereka itu bersungguh-sungguh dan banyak berdoa kepada Allah di setiap mereka berbuka dan juga ketika mereka selesai dari puasa tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda, lissa'imi inda fitrihi da'watun mustajabah. Rasulullah menyebutkan bahwa orang yang puasa itu ketika berbuka dia punya doa yang dikabulkan oleh Allah. Artinya waktu yang diistimewakan dalam syariat, doa itu dikabulkan. Salah satunya adalah waktu ketika orang puasa itu berbuka, Idul Fitri. Oleh sebab itu, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa Abdullah bin Amr yang meriwayatkan hadis ini, sahabat Abdullah bin Amr bin As, kalau beliau berbuka, beliau kumpulkan istri dan anak-anaknya dan beliau berdoa kepada Allah. Karena waktu buka itu waktu dikabulkannya doa. Oleh sebab itu dimasukkan ayat ini oleh Allah dalam hukum-hukum puasa. Karena puasa khususnya ketika berbuka salah satu tempat atau waktu yang dikabulkan doa oleh Allah SWT, dijanjikan itu oleh Allah. Dilihatkan pula oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis yang sama, hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah sebutkan inna lissa'imi inda fitrihi da'watan ma turat, bahwa orang yang puasa itu ketika berbuka punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. La turat, enggak akan ditolak oleh Allah doanya, dipastikan dikabulkan oleh Allah SWT. Ini keistimewaan waktu yang Allah berikan kepada hambanya karena keutamaan puasa dan mereka-mereka yang menjalaninya dengan ikhlas untuk Allah SWT. Kata Imam Ibn Abi Mulaikah, perawi hadis ini di Ibnu Majah, bahwa aku mendengar Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kalau beliau berbuka, beliau ucapkan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meluasi segala sesuatu, aku mohon kepadamu untuk engkau ampuni dosa-dosaku. Tadi di dalam riwayat yang sebelumnya disebutkan bahwa beliau doa itu sambil beliau kumpulkan keluarga beliau, istri dan anak-anaknya. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, juga Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW menyebutkan salasah la turaddu da'watuhum, tiga tipe orang yang tidak akan ditolak doa mereka oleh Allah. Al-imamul adil, imam yang adil, penguasa yang adil, karena itu berat dan tanggung jawab yang sangat besar, maka kalau dia melaksanakannya dengan baik, tentu balasannya pun sangat besar. Maka doanya dijamin akan dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak. Wasaim hatta yuftir. Yang kedua, orang yang puasa hingga dia berbuka juga berat, menahan dahaga, lapar, syahwat. Hanya karena Allah dia tinggalkan itu semua, maka ketika dia berbuka dikabulkan doanya. Yang ketiga, wa da'watul madlum yarfa'uhallahu dunal ghamam yawmal qiyamah wa yaftahu laha abwabas samah wa yaqulu bi'izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Doanya orang yang terzalimi, orang yang disakiti. Doa itu diangkat oleh Allah di atas awan di hari kiamat dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit Dan Allah katakan, demi kemuliaanku, sungguh Allah bersumpah, aku akan membelamu walaupun setelah sekian waktu. Mungkin tidak langsung ketika itu, tapi tetap Allah menjanjikan doa dia akan dikabulkan oleh Allah. Hadis ini demikian tadi disebutkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan ini juga berat. Tiga macam orang ini amalan yang dia lakukan besar. Imam yang adil, orang yang puasa, dan orang yang madlum. Ketika orang itu madlum, terzalimi, dia benar-benar mengikhlaskan doanya kepada Allah. Betul-betul dia yakin dan mengimani bahwa hanya Allah yang bisa membelanya. Ketika dia lemah dan yang dia hadapi jauh lebih kuat, jauh lebih mampu dari segala sisinya. Ketika itu dia meyakini dirinya lemah dan hanya Allah yang bisa memberi pertolongan kepadanya. Sehingga dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Dan dengan penuh keyakinan hanya Allah yang bisa mengkabulkan doanya dan membalas kezaliman yang dihadapi olehnya. Dan itulah makna keikhlasan. Itulah makna keikhlasan dalam doa. Ketika hamba penuh keyakinan dan menggantungkan harapannya hanya kepada Allah. Yakin ketika itu. Walaupun orangnya sangat fasik. Walaupun orangnya banyak dosa. Bahkan orang kafir sekalipun. Tapi ketika dia dizalimi, benar-benar ketika itu, apalagi kalau besar kezaliman itu, secara umum bentuk kezaliman, betul-betul dia ketika itu mengikhlaskan doanya kepada Allah. Oleh sebab itu Rasulullah ingatkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman, "Wattaqi da'watal madlum, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab." Dan takutlah kamu dari doa orang yang terzalimi. Jangan sampai kamu mendzalimi orang. Karena doa dia tidak ada hijab yang memisahkan doa itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pasti sampai kepada Allah dan pasti dikabulkan olehnya. Tiga ini, yang kedua yang berkaitan dengan masalahan kita, shaim, orang yang puasa, termasuk doa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah, demikian pula Imam Ibnu Allam rahimahullah, ada beberapa adab di dalam doa dari ayat ini 186 Al-Baqarah, juga hadis-hadis yang sebagiannya tadi disebutkan. Disimpulkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Alan beberapa adab dan tata cara doa yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya. Yang pertama kata beliau, mengintai dan mencari waktu-waktu fadilah, waktu-waktu yang ada keutamaannya, seperti hari Arafah, karena di situ Allah turun ke langit dunia, membanggakan di hadapan para malaikat, mereka yang wukuf di Arafah. Demikian pula secara umum bulan Ramadan, puasa, terkhusus ketika berbuka. Demikian pula hari Jumat, terutama waktu-waktu terakhir sebelum matahari terbenam. Demikian pula sepertiga malam terakhir pada setiap malam, dan juga waktu sahur. Demikian pula antara azan dan iqamah, semua itu waktu-waktu yang diberi keutamaan oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijanjikan yang berdoa di waktu-waktu tersebut tidak akan ditolak doanya, atau pasti dikabulkan oleh Allah. Adab yang kedua, agar seorang muslim dalam doanya memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu. Kalau tadi waktu, yang kedua kondisi yang diberi keistimewaan dalam syariat, seperti dalam kondisi sujud, dalam sholat, kondisi di mana hamba itu terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika pasukan bertemu dalam jihad jalan Allah, ketika dua pasukan bertempur, di waktu itu waktu dikabulkannya doa. Oleh sebab itu ketika perang berkecamuk, Rasulullah justru banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk mendapat pertolongan, dan dihancurkan pasukan musuh, dan seterusnya. Demikian pula ketika turunnya hujan, juga disebutkan oleh Imam Nawawi, ketika hati itu lunak, artinya terkadang karena iman bertambah dan meningkat, hati manusia itu dia sendiri merasa tentunya lunak dan khusyuk kepada Allah. Beda dengan waktu-waktu lain, beda dengan kondisi-kondisi biasanya. Ada keistimewaan ketika itu hatinya melunak dan penuh kekhusyuan kepada Allah, yang dimanfaatkan untuk doa. Yang ketiga, adab doa pula menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Seperti hadis yang telah lalu, bahwa Allah malu kalau hambanya telah mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, kembali tangannya itu dalam keadaan kosong. Artinya tidak mendapat jawaban doanya. Juga berkaitan dengan menghadap kiblat, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, bahwa beliau melihat Rasulullah SAW ketika istisqa, beliau menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memelankan suara antara keras lantang yang berlebihan dan diam yang juga berlebihan. Di antara itu, karena Allah sebutkan dalam ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian itu penuh tadarru, menghambakan diri kepadanya, tunduk, dan khufya, pelan-pelan. Demikian pula Allah sebutkan di dalam ayat-ayat lain, kalau Allah mencintai orang-orang yang dalam doanya pelan dan tidak berlebihan, bahkan Allah larang mereka, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Wala tajhar bisalatika, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ayat ini justru turun berkenaan dengan doa. Salat yang dimaksud doa. Jangan kalian bersuara lantang, keras dalam berdoa. Wala tukhafit biha, jangan pula kalian itu diam. Wabtaghi baina dzalika sabila, tetapi lakukan di antara itu. Tidak berlebihan, tidak pula berarti diam bisu. Disebutkan dari para ulama salaf rahimahullah bahwa mereka ketika berdoa kepada Allah, yang terdengar dari mereka hanyalah hamzah. Hamzah, suara yang terdengar namun tidak difahami apa yang diucapkan orang itu hamzah. Kamu dengar suara tapi enggak jelas apa yang diucapkan, itulah hamzah. Istilah orang mungkin seperti orang geremeng. Dengar ada suara memang, tetapi jelas-jelas apa yang dilafadzkan tidak bisa dipahami, itulah hamzah. Dan begitulah para ulama salaf di dalam berdoa, penuh dengan tadarru', kekhusyuan di hadapan Allah, dan khufiyah, pelan-pelan. Adab yang kelima, agar di dalam doa tidak takalluf. Takalluf itu memaksa diri dengan sajak yang berlebihan. Sajak dalam bahasa Arab adalah semula salah satu cabang dari ilmu balaghah, dari sastra Arab yang sangat indah, di mana kata-kata terakhir itu diakhiri dengan huruf-huruf yang sama. Sehingga ini enak didengar. Dan ini termasuk cabang tadi ilmu balaghah yang sangat tinggi dan sangat indah didengarnya. Ini banyak di dalam ayat. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, dalam mudathir, ka'annahum humurum mustanfirah, farrat min qaswarah. Nah ini saja. Wan najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan seterusnya. Ini saja. Tapi kalau saja ini dipaksakan agar lafaz-lafaz yang terucap dalam doa itu sama huruf-hurufnya, justru tidak enak terdengar. Di telinga itu berat dan tidak enak, dan bahkan dimakruhkan dalam syariat. Dimakruhkan dalam syariat, dicela. Halakal mutanatti'un, yang di riwayat disebutkan mutasyaddiqun. Celaka, binasa orang-orang yang tanattu', memaksakan diri dalam berbicara. Tasadduq, bicaranya itu dibuat-buat dengan bentuk sajak maupun bentuk-bentuk yang lain. Dan ini sangat disayangkan, ada dalam bait-bait syair yang dikarang oleh orang-orang belakangan. Dalam qasidah ini, qasidah itu, disengaja huruf-hurufnya disamakan pada akhir tiap alinea atau tiap akhir kata. Namun seperti yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah, semacam itu takalluf, memaksakan diri dan memberatkan diri dengan bentuk semacam itu. Diriwayatkan seorang pernah bertanya kepada seorang ulama bahasa tentang saja ini. Dia tanya, ya alim mas saja. Wahai alim, apa itu saja? Tadi saja itu huruf pada setiap akhir kata sama. Ya alim mas saja. Akhirnya ain saja. Dijawab oleh si alim ini, ya hada ma khaffa fis sama. Saja itu yang enak didengar, ringan di telinga. Akhirnya juga ain ma khaffa fis sama. Qala yang bertanya ini bertanya kembali kepada si alim, mithlu madza? Seperti apa contoh saja itu? Akhirnya alif juga za. Mithlu madza? Dijawab oleh si alif, mithlu hadza. Seperti inilah. Tanpa dia sadari, konteks tanya jawab itu terisi dengan saja. Mas saja, ma khaffa fis sama. Qala mithlu madza? Qala mithlu hadza. Semacam ringan, enak didengar dan tanpa pemaksaan diri. Al-muhim. Ini adab di dalam doa. Nah, yang keenam di dalam berdoa dan yang terpenting penuh dengan kekhusyuan, tadarru', rasa takut kepada Allah dibarengi dengan harapan hanya juga digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu dalam berdoa, berlomba-lomba dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harapan juga penuh takut kepada kami. Raghba dan rahab ini takut dan berharap yang bukan hanya amalan hati namun berpengaruh sampai kepada fisiknya. Fisiknya itu terlihat kalau dia takut dan berharap kepada Allah dengan betul-betul diam, tidak banyak gerak atau tidak banyak gerakan yang menunjukkan dia kurang bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, agar dia memastikan permintaannya dan yakin seperti tadi, jawaban itu akan dikabulkan oleh Allah. Memastikan permintaannya ini, seperti disebutkan di dalam hadis, larangan dari Rasulullah SAW, orang itu memohon kepada Allah dengan menggantungkan harapannya kepada kehendak Allah. Misalnya orang minta anak, karena gak punya keturunan misalnya, ya Allah, beri aku keturunan kalau engkau kehendaki. Digantungkan kepada kehendak Allah. Ini dilarang. Atau ya Allah beri aku rizki kalau engkau kehendaki, kalau engkau mau. Karena Rasulullah sebutkan tidak ada yang memaksa Allah. Karena terkesan dia sadari atau tidak, ucapan kalau engkau kehendaki itu bisa bermakna paksaan kepada yang dimintakan. Kayak orang misalnya meminta kepada orang, saya minta bantuan kamu kalau kamu kehendaki. Kalau kamu kehendaki dalam artian, kalau dia mau yang meminta ini bisa memaksa. Tetapi karena dia gak mau memaksa, dia katakan kalau kamu kehendaki. Perkataan kamu kehendaki ini tersirat secara tidak langsung makna yang jelek. Bisa bermakna ada yang memaksa Allah. Oleh sebab itu kata Rasulullah, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Jangan kamu katakan kalau engkau kehendaki. Selain itu, perkataan kalau engkau kehendaki menunjukkan dia sendiri enggak pasti memintanya. Mamang. Dia sendiri tidak mantap dalam permintaannya. Tidak dia katakan, ya Allah aku minta keturunan, beri aku keturunan yang soleh, anak yang berbakti. Pasti memintanya seperti itu. Nah, dia sendiri enggak seperti itu, ngambang. Ya Allah beri aku anak kalau engkau kehendaki. Dia sendiri enggak menunjukkan dia sendiri tidak pasti dengan permintaan yang dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dilarang. Dan tadi yakin dengan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 ini juga penting, ilhah. Meminta itu berkali-kali kepada Allah. Kalau bahasa anak kepada orang tua itu merengek. Seperti anak minta sesuatu kepada orang tuanya, merengek-rengek. Kalau dia minta mainan, ya mainan itu yang dia minta. Bahkan dia rela untuk menangis mungkin gulung-gulung di tanah. Asal mainan itu dibelikan. Menunjukkan dia betul-betul butuh dan senang dengan mainan itu. Nah, Allah cinta kepada hambanya yang seperti itu. Dalam riwayat disebutkan, Inna Allah yuhibbul mulihin. Di doa Allah cinta kepada hambanya yang ilhah dalam berdoa. Oleh sebab itu dalam sunnah Rasulullah ketika berdoa mengulangi sampai 3 kali. Seringnya Rasulullah ulangi doa itu sampai 3 kali. Yang ke-9, memulai doanya dengan zikir kepada Allah, juga solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembuka doanya. Agar doa itu lebih dikabulkan oleh Allah. Dimulai dengan pujian kepada Allah, pemuliaan kepadanya, juga solawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-10 di dalam adab doa pula adalah banyak-banyak bertaubat dan mengembalikan kezoliman kalau itu berkaitan dengan orang lain. Kalau dia mencuri misalnya, segera apa yang dia curi itu dikembalikan ke orang yang punya. Kalau dia memukul, segera dia minta maaf. Dan yang semisalnya, kalau dia memang berbuat zalim kepada orang lain, segera dia selesaikan urusan itu. Dan banyak bertobat, karena tadi mendzalimi orang menghalangi doa itu dikabulkan. Yang ke-11, membersihkan diri dari yang haram. Makanan, minuman, maupun rizki. Penghasilan yang dicari. Seperti dalam hadis, yang menghalangi orang itu ketika berdoa mengangkat tangan kepada Allah, sementara makanannya haram, minumannya haram, dan diisi dari yang haram, bagaimana dia akan dikabulkan oleh Allah doanya. Ini beberapa adab yang disebutkan oleh para ulama tentang doa. Allah taala alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.